Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa ketika kita hidup di dunia ini, maka kita akan mengalami berbagai ujian dan cobaan. Semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Oleh karena itu, kita semua mengetahui bahwa musibah, kenikmatan, suka, duka, semuanya mewarnai dunia yang penuh fana ini. Dunia yang tidak akan lama lagi akan kita tinggalkan. Dunia yang penuh berisi dengan berbagai macam cobaan dan ujian. Ya, kalau kita perhatikan, ada beberapa hikmah yang terkandung di balik ujian dan cobaan tersebut. Di antaranya, yang pertama adalah bahwa cobaan merupakan salah satu tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, yang paling banyak mengalami cobaan dan ujian adalah orang-orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau ditanya, siapakah dari golongan manusia yang paling berat cobaannya? Maka beliau menjawab, al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amthal, fal-amthal minan nas, yubtalar rajulu ala hasabi dinih. فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَهُ زِيدَ فِي بَلَائِهِ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّهُ خُفِّفَ عَنْهُ. Yang artinya, ya, para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian orang yang terbaik, ya, seseorang diberi cobaan sesuai dengan agamanya. Jika agamanya kuat, maka cobaannya pun akan lebih berat. Dan jika agamanya lemah, maka akan diringankan cobaannya. Kemudian dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan memberikan cobaan kepada mereka. Yang kedua, cobaan merupakan salah satu tanda, ya, keinginan Allah akan kebaikan bagi hamba-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya, maka Allah akan mempercepat hukuman baginya sewaktu di dunia. Dan jika Allah menginginkan keburukan bagi hambanya, maka Allah akan menangguhkan hukuman atas dosa-dosanya hingga ia mendapatkan balasannya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, cobaan adalah tebusan dosa meskipun bentuknya kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adzan syaukah fama fauqaha illa kaffarallahu biha sayyiatihi kama tahuttu syajarah waraqaha." Yang artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa kesakitan karena tusukan duri atau yang lebih sakit darinya, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosa dengannya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Karena itu, seorang muslim yang tertimpa cobaan, jika ia seorang yang soleh, maka cobaan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan yang telah lalu dan mengangkat derajatnya. Sebaliknya, jika ia adalah pelaku maksiat, maka cobaan itu akan menghapuskan dosa-dosanya dan sebagai peringatan akan bahaya dosa-dosa tersebut. Ya, sebagaimana firman Allah, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas liudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Kemudian cobaan itu sendiri ada beberapa macam, di antaranya cobaan berupa kebaikan, berupa kenikmatan ya, seperti harta yang berlimpah ya, anak-anak yang banyak dan lain sebagainya. Yang kedua, cobaan dengan keburukan ya, atau sesuatu yang tidak disukai seperti rasa lapar, rasa takut, harta yang berkurang. Sebagaimana firman Allah telah kita sebutkan, walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Kemudian termasuk yang menyebabkan ya sakit atau kematian seseorang ya setelah takdir Allah Subhanahu wa taala adalah disebabkan oleh ain atau pandangan mata ya, dan sihir yang timbul karena sikap dengki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illah wa qadarihi bil ain." Kebanyakan orang yang meninggal dari umatku setelah qada Allah dan qadarnya adalah disebabkan karena ain. Ain artinya pandangan ya, iri dari seseorang ya, ketika melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan, mendapatkan harta misalnya, lalu dia dengan pandangannya tersebut ya, dia merasa iri atau dia melihatnya tanpa mengucapkan Masya Allah atau tanpa mengucapkan Barakallahu lak. Kemudian bagaimana pencegahan agar kita tidak terkena ya, ain atau pandangan seseorang dan sihir? Ada beberapa kiat. Di antaranya, kuatkanlah jiwa kita dengan tauhid. Kuatkanlah sikap tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan kemudaratan kecuali Allah. Kemudian yang kedua, berbaik sangkalah kepada Allah, husnudzanlah kepadanya, dan janganlah kita sampai berburuk sangka kepada Allah. Kemudian yang ketiga, apabila kita mengenal seseorang bahwa ia adalah pelaku ain atau orang yang suka pandangannya tidak baik, maka hendaklah kita menjauhinya. Begitu pula kalau kita tahu bahwa si fulan adalah seorang penyihir, jauhilah dia. Ya, bukan karena apa-apa, tetapi karena sikap antisipasi. Kemudian yang keempat, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Anda melihat ya teman Anda, saudara Anda memiliki kenikmatan, ucapkanlah barakallahu lak. Ya. Artinya semoga Allah memberkatimu. Kemudian yang kelima, di antara cara pencegahan ya dari sihir adalah dengan memakan 7 buah kurma ajwa ya. 7 buah kurma namanya ajwa dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemudian yang keenam, bersandarlah kepada Allah, bertawakallah kepadanya, berbaik sangkalah dan mohonlah perlindungan kepadanya. Kemudian perbanyaklah bacaan-bacaan zikir dan doa baik di waktu pagi maupun sore hari. Ya, tentunya ketika membaca zikir tersebut hendaklah disertai dengan keimanan kita akan apa yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang kedua, hadirkanlah hati di saat membaca sehingga hati kita dalam keadaan memaknai apa yang kita baca tersebut, baik zikir maupun doa. Kemudian apa tanda bila seseorang terkena ain ya atau lainnya? Di antaranya adalah orang tersebut mengalami pusing ya, wajah yang pucat, kemudian keluar keringat, kemudian tidak nafsu makan, kesemutan, kepanasan dan lain-lainnya. Akan tetapi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, hendaklah kita kuatkan perasaan kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita memiliki sifat was-was, janganlah kita memiliki sifat takut kepada makhluk, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kita ya mengetahui bahwa penyakit tersebut adalah disebabkan oleh ain, oleh pandangan mata, maka penyembuhannya dengan izin Allah adalah dengan cara berikut ya. Yang pertama, jika pelakunya pelaku ain diketahui, maka mintalah kepadanya, kepada dia yang melakukan itu, untuk mandi. Kemudian ambillah airnya dan bekasnya, kemudian gunakan untuk mandi lalu diminum. Yang kedua, jika pelakunya tidak diketahui, maka penyembuhannya adalah dengan ruqyah, ya, dengan doa dan dengan hijamah atau dengan berbekam. Adapun jika berkaitan dengan sihir, ya, yang kita alami atau seseorang alami adalah sihir, maka pengobatannya dengan izin Allah adalah dengan salah satu cara berikut. Yang pertama, harus mengetahui tempat sihir, ya. Kemudian apabila sudah kita temukan simbol sihirnya, kita buka, lalu bacalah Al-Mu'awwidzatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, lalu bakarlah, ya. Kemudian yang kedua, dengan ruqyah syar'iyah, artinya bacaan-bacaan Al-Qur'an, terutama Al-Mu'awwidzatain atau surat Al-Falaq dan An-Nas serta surat Al-Baqarah, dan juga doa-doa lainnya yang akan kami sebutkan. Kemudian yang ketiga, nusrah, ya, pengobatan sihir, yang mana nusrah ini ada dua. Ada yang diharamkan, yaitu mengobati sihir dengan sihir. Dan yang kedua dibolehkan, ya, diantaranya dengan mengambil 7 daun bidara, ya, dan menumbuknya di antara 2 batu, kemudian dibacakan padanya surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, masing-masing sebanyak 3 kali. Kemudian letakkanlah daun yang sudah ditumbuk tadi ke dalam air, kemudian gunakanlah untuk mandi, ya, untuk minum dan mandi. Hal ini dilakukan sampai sembuh insyaallah ta'ala. Yang keempat, mengeluarkan sihir, ya, dengan cara mengeluarkan apa yang di dalam perut dengan menggunakan obat pencair jika sihir ada dalam perut, dan dengan hijamah atau berbekam jika sihir ada pada bagian yang lainnya. Mungkin sampai di sini apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insyaAllah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.